sebuah media yang sering dikenal dan diikuti oleh banyak muslimin, yaitu apa yang dinamakan dengan Facebook. Anda lihat isinya hanya perdebatan. Beberapa kali diprintkan oleh ikhwan Facebook, beberapa pihak beraban, beberapa pihak yang dinamakan ustaz, asatidah. Saya tidak melihat ilmu di sana. Adanya adalah perdebatan. Caci mencaci, celah mencela, menghibah, saling menghina, dusta, kata-kata kotor. Belum lagi saya dikabari oleh teman-teman bahwa di sana disertai dengan adanya kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan, ahli sunnah, seluruh muslimin, untuk menghindarkan media yang namanya Facebook. Dan sempat saya baca pula sebuah artikel yang diberikan oleh ikhwan, ya subhanallah, sampai setingkat seorang yang kafir, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, melarang putri-putrinya untuk ikut dalam Facebook. Subhanallah, seorang kafir melarang dua putrinya untuk ikut di dalam arena Facebook. Apa kita seorang muslim masih pantas membiarkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, berbagai kemungkaran terjadi akibat media ini? Maka saya nasihatkan kepada ikhwan, jangan masuk ke arena ini. Kila waqal, dan kila waqal dilarang oleh Nabi, haram. Ghibah, haram. Mencaci, mencela. Tidak ada ilmu. Dakwah sudah berjalan lama dan tersebar di seluruh pelosok negeri ini tanpa ada Facebook. Kalau ada yang mengatakan ini dalam rangka dakwah, Ustaz, enggak, jangan pakai Facebook. Nah, pakai yang lainnya. Media lainnya masih bisa. Barakallahu fikum.